Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Pada beberapa hari ini, saudara-saudara kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah salafiyun yang ada di Damaj, Yaman, qadasallahu ta'ala, sedang mengalami cobaan dan musibah yang besar berupa peperangan dan makar yang dilancarkan oleh orang-orang Rafidah, Syiah, Husiyun di Sa'dah, yang mereka melancarkan peperangan dengan menjatuhkan berbagai macam bom, apakah lewat naam, mortir, ataupun panser, ataupun yang lain, dengan berbagai macam senjata yang berat maupun ringan. Bahkan sampai hari ini telah jatuh beberapa korban dari kalangan kaum muslimin, apakah dari para masyayikhnya, para tulabnya, para santrinya, demikian pula kaum muslimin yang lain secara umum. Naam, baik korban meninggal maupun yang luka-luka parah maupun yang ringan. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan upaya dan kejahatan yang sangat keji yang dilakukan orang Syiah Rafidah kepada Ahlussunnah, kepada kaum muslimin di Damaskus saat ini. Dan tidak hanya saat ini saja, bahkan telah berkali-kali hal itu mereka lakukan untuk menghancurkan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebelum itu, kaum muslimin di Damaskus dikhisat, diboikot, diblokade seluruh jalan untuk menuju ke Damaskus, sehingga menghalangi dari bantuan yang datang kepada kaum muslimin di sana, apakah berupa makanan, obat-obatan, ataupun yang lain. Naam, dalam keadaan lapar di perang. Demikian, dan ini merupakan cobaan yang berat, cobaan yang begitu dahsyat yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlussunnah Salafiyun di Damaskus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mengingat kejadian seperti ini, kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam sunan mereka berdua dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan diterima seorang sesuai dengan besarnya bala, besarnya musibah yang menimpa mereka. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa ridha, dia rela dan sabar dengan ujian tersebut, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah-marah dengan cobaan tersebut, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Hadis sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam as-sahihah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Artinya dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan kadar besarnya cobaan yang menimpa kepada mereka, besarnya berbagai macam musibah yang menimpa mereka selama mereka mau sabar. Maka apabila mereka sabar dan menerima ujian Allah dengan na'am mengharap pahala kepadanya, maka Allah akan semakin ridha dan mencintainya. Sebaliknya, siapa yang murka, marah-marah dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ini juga menunjukkan bahwa sungguhnya adanya musibah, adanya cobaan yang menimpa seseorang, itu bukan sekedar petanda jelek, tapi merupakan alamat kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah akan menguji dia, Allah akan berikan cobaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala besar atau kecilnya juga dilihat dari kadar iman orang tersebut. Artinya jika iman orang tersebut semakin tinggi, semakin kuat dan kokoh, maka Allah akan turunkan musibah dan azab yang lebih besar sesuai dengan kadar imannya. Naam, kalau itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih pula dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abdul Waqqas. Sa'ad ibn Abdul Waqqas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang seperti nabi itu dan seperti nabi itu. Artinya orang yang paling berat mendapatkan musibah dari Allah Ta'ala di dunia ini tidak lain adalah para nabi. Karena mengingat beliau adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, tentu tantangannya lebih berat, lebih besar. Demikian pula orang-orang yang menempuh jalannya para nabi. Mereka yang berdakwah, mereka yang berjalan di atas jalan dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga akan mendapatkan cobaan sedemikian berat pula. Naam, yubtala ar-rajulu bihasbi dinihi au bi naam yubtala ar-rajulu ala qadri dinihi. Dalam riwayat yang disebutkan demikian. Artinya apa? Seseorang itu akan diuji, akan dicoba oleh Allah Ta'ala dengan berbagai musibah sesuai dengan kadar imannya, sesuai dengan kadar agamanya. Naam, kata Rasulullah SAW, wa in kana dinuhu salaban ishtadda bala'uh. Kalau agamanya itu kokoh dan kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana dinuhu riqatah, wa in kana dinuhu riqatan, na'am ubtiliya ala hasbi dinih. Kalau agamanya orang itu lemah, na'am, maka Allah Ta'ala akan memberikan cobaan sesuai dengan keadaan agamanya tersebut. Wa ma yabrahul abdu bil bala hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah, kata Rasulullah. Maka Allah Ta'ala terus-menerus akan menguji hambanya tersebut dengan berbagai macam cobaan dan musibah, hingga kemudian Allah Ta'ala biarkan dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak punya dosa dan kesalahan sedikit pun. Kenapa? Karena dia terus diuji Allah dengan cobaan dan musibah dan bersabar dengannya, maka Allah menghapus semua dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga dia kalau seandainya masih hidup di muka bumi ini, dia berjalan di atas bumi ini, ma alaihi khati'ah, tidak ada dosa dan kesalahan yang dimilikinya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pun sahih. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah, dan beliau katakan wa sanaduhu jayyid. Sanad-sanad sahih, yaitu bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis-hadis ini beritahukan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa sungguhnya apa yang terjadi pada kaum muslimin, saudara-saudara kita saat ini di Damat, harus Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga na'am Damat dan para penghuninya dari makar orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi saat ini berupa makar yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah dengan menyerang Damat, menyerang dan menghancurkan markis-markis dakwah di sana dengan bom-bom dan roket-roket mereka untuk menghancurkan kaum muslimin di sana, makin cobaan yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin di sana. Malah kita berharap ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan kesabaran, istiqamah kepada saudara kita kaum muslimin di sana. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Hadis ini tadi juga menepis sebagian anggapan atau anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau orang itu ditimpa musibah terus-menerus, pertanda Allah enggak ridho dengannya. Tidak demikian. Anggapan semacam itu batil. Ketahuilah, ucapan ini muncul dari kalangan orang-orang di Puyus dan yang selainnya, yang mereka mencela Syekhaya dan juga para tulabnya, para santrinya. Dia mengatakan, lihat itu di Damat, diuji dengan perang terus-menerus karena dosanya Syekhaya, katanya. Na'udzubillah. Ini ucapan batil. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya Allah Ta'ala, Rasulullah menegaskan dalam hadis tadi bahwa apabila iman seseorang, agama seorang semakin kuat, semakin kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala semakin na'am memberatkan cobaan dan ujian yang ada pada mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, perhatikan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, selagi kita manusia ini hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus menguji kita dan menguji kita, dan ujian akan terus bertambah-tambah kepada kita. Dan memang ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa alias kematian. Demikian pula kekurangan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, artinya Allah akan terus menguji kita dengan berbagai macam bentuk ujian. Apakah ketakutan, apakah kematian, pembunuhan, peperangan, dan berbagai macam cobaan dan ujian itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan kita, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian sehingga kami tahu siapa orang-orang yang berjihad di jalannya dan siapa pula orang-orang yang bersabar. Dan Allah akan menjelaskan keadaan-keadaan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan Allah menguji seseorang, Allah menguji suatu kaum, Allah menguji kita semuanya ini. Nah, untuk Allah Ta'ala ketahui siapa di antara kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang berjihad di jalannya dan istiqamah terus di atasnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus berikan cobaan dalam kehidupan kita ini, tidak lain untuk kita diketahui Allah Ta'ala siapa yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah Ta'ala dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya. Maka ujian ma'asyiral muslimin, Allah akan terus berikan kepada kita kaum muslimin untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalan di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ujian Allah akan terus-menerus mengalir, datang silih berganti kepada kita kaum muslimin sampai na'am kematian kita. Na'am, dan itu semua untuk membuktikan apakah kita termasuk orang-orang yang baik ataukah tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Anam dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan itu diperlukan adanya suatu kesabaran. Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala menjelaskan tentang indahnya kesabaran. Beliau mengatakan, kesabaran itu ibarat kuda yang tak pernah letih untuk berlari kencang. Ibarat pedang yang tak pernah tumpul, ibarat pasukan yang tak pernah terkalahkan, dan ibarat benteng yang kokoh yang tak pernah ditaklukkan. Itulah kesabaran. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau seorang muslim diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam cobaan-cobaan, apakah peperangan, kematian, ketakutan, intimidasi dan seterusnya, maka kalau dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan balasan bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian itu dengan pahala yang besar dan pahala yang tidak ada habis-habisnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan tanpa batasannya, dengan tanpa hitungan, terus diberikan kebaikan kepada orang yang sabar itu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, walanajziyannalladzina sabaru bi ahsan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah nyatakan, na'am, ma indakum yanfat wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan sirna dan apa yang di sisi Allah akan terus kekal. Walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Ta'ala benar-benar, dan kami akan membalas pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala na'am mengingat akan apa, keutamaan orang yang sabar, yang memang sabar itu perkara yang berat, perkara yang sangat berat bagi kita dan umumnya kita semuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita orang yang sabar dengan pahala yang tidak main-main. Nah, pahala apa saja? Yaitu kesabaran apa saja? Baik kesabaran tatkala melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah, kesabaran tatkala menjauhi dosa-dosa dan maksiat, maupun kesabaran tatkala kita ditimpa musibah terus-menerus. Maka ini perkara yang berat. Karena itu Allah sediakan untuk orang-orang yang sabar pahala yang tanpa batas. Wa innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan dan pahala bagi orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengingat besarnya dan agungnya serta besarnya keutamaan kesabaran semacam ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa bersabar. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di akhir surat Ali Imran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah kalian tetap di atas kesabaran seperti itu, warabitu, dan bersiap-siaplah kalian berjaga-jaga di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sabar, karena sesungguhnya kesabaran akan melahirkan kemenangan. Karena sesungguhnya bersama dengan kesabaran pasti ada kesuksesan, ada kemenangan dan kejayaan. Nah, dan ini kita alami ketika kami dulu jamaat bersama dengan para kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dalam ayat yang lain di surat Luqman, Allah Ta'ala juga menyatakan, na'am, wasbir ala ma asabak, wasbir ala ma asabak, inna dalika min azmil umur, dan bersabarlah atas musibah yang menimpa kamu, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan pada kita pentingnya kita senantiasa bersabar, lebih-lebih saudara kita kaum muslimin yang menghadapi banyak berbagai macam tantangan dalam dakwah dengan dihadapkan kepada orang-orang kufar dari kalangan Syiah Rafidhah yang kufar itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tadi pagi tadi kami juga mendapatkan berita bahwa sebagian ikhwah Indonesia saat ini sudah banyak yang luka-luka parah. Di antaranya Al-Akh Khadir Ambon. Di antaranya pula Al-Akh Said Fuhaid Banyuwangi. Semua dalam kondisi luka parah saat ini dan dirawat. Demikian pula Al-Akh Atib Jakarta. Demikian pula Na'ah Al-Akh Sumamah Solo juga mengalami hal yang sama. Dalam kondisi luka, dan sebelumnya kemarin adalah Al-Akh Muslim dari Lamongan juga mengalami keadaan yang seperti itu. Dan nanti akan disusul yang lain barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Maka ma'asyiral muslimin, terus berlangsung perangan sampai hari ini. Nah, kita mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana diberikan Allah Ta'ala keteguhan iman, kesabaran, kekokohan, dan kesungguhan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Baik keutamaan tatkala mereka belajar sebagai tullab, para santri, para penuntut ilmu syar'i. Demikian pula keutamaan untuk mendapatkan jihad fi sabilillah yang itu tidak akan bisa kita raih di bumi manapun saat ini. Kecuali di sana yang saat ini dipimpin oleh na'am para ulama yang membimbing mereka dalam berjihad fi sabilillah melawan orang-orang Syiah yang kafir. Ma'asyiral muslimin, dalam khutbah yang pertama ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, insyaallah kita lanjutkan pada khutbah yang berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala fa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita mengharapkan bahwa sungguhnya tatkala Allah Ta'ala memberikan cobaan dan ujian bagi kita seberat apapun, nah kita mengharapkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Naam, dalam banyak ayat-ayatnya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang kesabaran. Di antara fadilah kesabaran disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah. Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang akan meraih imamuddin, kepemimpinan dalam agama ini. Hanya orang-orang yang sabar dalam berdakwah sabar dalam mengajarkan kebaikan, sabar di atas istiqamah, di atas syariat agama ini, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan sebagai imamuddin, pemimpin dari agama ini, pemimpin di kalangan umat beragama ini, yaitu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan sebagian dari mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, yaitu pemimpin dalam agama ini. Wa kanu bi lamma sabaru. Hal itu kapan terjadi? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dan kedudukan orang-orang yang sabar, baik dalam sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi larangan, sabar ketika menghadapi berbagai musibah dan cobaan. Allah angkat derajat mereka sebagai imam dalam beragama ini. Nah, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjanjikan bahwa orang-orang yang sabar akan senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan menolongnya, Allah akan melindunginya, Allah akan mencukupi kebutuhannya meskipun dia menghadapi berbagai macam cobaan dan cobaan. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Anfal, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, yaitu akan menolong, akan melindungi, akan membela, akan mencukupi kebutuhannya orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fadilah orang-orang yang sabar, masih banyak ma'asyiral muslimin. Naam, Allah ingatkan kita, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar itu, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, maka mereka mengatakan dengan istirja kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, Allah nyatakan tentang mereka, ulaikal ladina shalawatuhum alaihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat atas mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, masih banyak keutamaan-keutamaan lain. Oleh karena itu, kesabaran itu bukan barang yang ringan, tapi berat sekali. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, na'am, kata beliau, yakni tidak ada suatu perkara, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Kata Rasulullah SAW, tidak ada suatu pemberian dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya daripada kesabaran. Artinya ketika Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada seorang, maka tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada kesabaran yang dimiliki oleh hambanya tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita berharap semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan istiqomah kepada kaum muslimin di Damat khususnya, dan juga kita semuanya dimanapun kaum muslim berada, khususnya dari menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, lebih-lebih dari makar dan kejahatan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasara, ataupun orang-orang Syiah Rafidah, ataupun orang-orang munafikin yang lainnya. Semoga Allah membinasakan mereka semua, yaitu orang-orang kafir. Semoga Allah menghinakan mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menghancurkan mereka di dunia dan di akhirat ini. Dan mudah-mudahan Allah memenangkan kaum muslimin di atas musuh-musuh yang zalim tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semuanya. Dan na'am insyaallah taala dalam salat nanti insyaallah kita lakukan qunut nazilah untuk doa kepada kaum muslimin di Damat dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqim wa'tadilu tarasu. Ayo segera anak-anak.

عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ تَسْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمنافقين وأذل المعتدين الظالمين الرافضة القسيين اللهم انصر لإخواننا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في جمات وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم حلك الكفار والمنافقين رافض الحسين اللهم انصر إخواننا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدر شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم بدر شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا غفار يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجرها السحاب وهازم الأحزاب انسه الكفار والمنافقين غافض الحسين وانصر إخواننا عليهم وانصر إخواننا عليهم وانصر إخواننا عليهم اللهم أنت قوي ونحن ضعفاء ونشكو ضعف قوتنا وقوة إخواننا المسلمين في دمات انصر إخواننا عليهم وانصر إخواننا عليهم وانصر إخواننا عليهم اللهم ارزقنا وارزق إخواننا شهادة في سبيلك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.